بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الطلبة رحمكم الله جميعا إن شاء الله تعالى di waktu yang ada ini, di waktu luang yang Allah berikan kepada kita, insyaallah ta'ala akan kita manfaatkan untuk dars untuk kita aktifkan dengan pelajaran taklim yang insyaallah ta'ala akan kita kaji terkait adab talibul ilmi, adab penuntut ilmu syar'i. Yang mana ini sebagai bentuk kelanjutan daripada pembahasan yang lalu yang sudah sempat saya sampaikan di majelis ini, yakni secara khusus adab penuntut ilmu terhadap gurunya. Adab penuntut ilmu terhadap gurunya. Di mana pada waktu itu sudah saya sampaikan satu poin, ya, daripada adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Dan sebelum kita lanjutkan pada poin yang berikutnya, perlu disampaikan, perlu kembali untuk diingatkan dan dinasihatkan kepada para thalabah secara khusus, kepada para santri Ma'had Ibn Umar hafizakumullah jami'an, ada beberapa tanbih, ya, yang perlu diingatkan lagi perhatikan semuanya, tidak ada yang semua perhatian ke ustaz ini. Tidak ada yang tengok kanan, tengok kiri, gerak ini, gerak itu. Ya, bukan mau main bola ini. Ya. Bukan pemanasan mau main bola. Tayib. Sakinah. Tenang di majelis ilmu, tenang. Hudu, ya. Barakallahu fikum, terutama ini yang kecil-kecil ini, ya. Pratahfidnya atau tahfid 1-2 mungkin ini, ya. Perhatikan. Barakallahu fikum. Ingat, ya, antum bukan seperti anak TK lagi, ya. Nah. Sudah mulai besar. Sudah mau balig. Ya. Sudah bertambah akalnya. Barakallahu fikum. Termasuk di antara adab di majelis ilmu adalah duduk dengan tenang. Sakinah. Ya. Barakallahu fikum. Perhatikan. Jangan ada lagi yang sibuk ini itu, ya. Nah, jangan tolak sana, tolak sini. Barakallahu fikum. Perhatikan. Tanbih yang pertama yang perlu diingatkan kembali adalah pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Ya, pelaksanaan sholat sunnah rawatib hendaknya ini dijaga, diusahakan, tetap dikerjakan, diamalkan. Tayib, sebelum sholat ataupun juga setelah sholat, sholat-sholat sunnah rawatib, ba'diyah, qobliyah, di mana di hari-hari ini ana lihat hampir semua santri ya meninggalkan sholat sunnah rawatib, ba'diyah, selesai sholat maghrib misalnya, selesai sholat isya misalnya. Mungkin yang mengerjakan cuma 3 orang, 5 orang saja. Hadza ma yasluh. Tidak baik yang seperti itu. Kebiasaan meninggalkan terus amalan sunnah tercela. Ya. Nah, terutama apalagi antum tinggal di ma'had, bisa dikatakan tinggal di masjid, ya. Barakallahu fikum. Ini dijaga. Kecuali ada hajah, ada uzur, labas, tidak mengapa, ya. Ketika ada hajat, ada uzur, meninggalkan sekali-kali tidak mengapa. Perkara ini saking pentingnya sampai di antara para ulama, Imam Nawawi mengatakan dalam babnya dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang pentingnya menjaga amalan-amalan yang biasa dikerjakan sampai disyariatkan untuk mengkodoknya. Ya. Nah. Untuk menjaga berbagai macam amalan yang terbiasa dikerjakan. Ya. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam juga pernah mengerjakan yang seperti itu, mengkodok di waktu yang lain. Tayyib. Nah, ini hendaknya dijaga, diperhatikan. Sebelum zuhur, ba'da zuhur, ya. Diamalkan, dijaga. Jangan sibuk melihat orang lain. Orang lain pada keluar, antum ikut-ikutan keluar. Enggak perlu, ya. Enggak usah terpengaruh dengan orang-orang. Ya, tetap fokus pada dirinya sendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin antum melihat di antara ikhwah warga Kaplingan misalnya, atau juga di antara para ustadz yang bukan tinggal di sini misalnya, mungkin keluar karena memang disarankan, dihimbau itu untuk segera meninggalkan kerumunan keramaian memang, ya. Nah, terlebih-lebih lagi di hari-hari ini banyak di antara para santri yang sakit, ya. Tentunya ini amat sangat disarankan untuk menjaga ya daripada penyakit yang menular. Maka disarankan untuk segera meninggalkan kerumunan keramaian. Adapun antum di sini para santri secara khusus sudah terkondisikan. Ya. Sudah terkondisikan insyaallah taala di ruangan yang seperti ini apa adanya. Namun alhamdulillah artinya sudah terjaga insyaallah taala. Jangan ikut-ikutan dengan yang keluar. Antum sendiri perhatikan. Baik. Barakallahu fiikum. Maka terlebih-lebih yang istiqomah, masya Allah, senantiasa menjaga sholat sunnah ini, masya Allah, ya, ana lihat 3 orang, 5 orang sekitar itu di antara para santri yang terbiasa menjaga sholat sunnah rawatib ini, ya, kemudian 3 atau 5 orang ini diikuti, ya, amalannya oleh yang lainnya menjadi sunnah hasanah bagi yang lainnya. Ya, menjadi contoh teladan yang baik bagi teman-temannya yang lain. Maka tadi ini yang selalu menjaga sholat sunnah tadi akan mendapatkan ajr, mendapatkan pahala, dikarenakan dia dicontoh oleh orang lain. Ya. Ini keutamanya orang istiqomah yang tetap menjaga amalannya. Antum ini siapa yang menulis hadis itu? Ya, man sanna fil Islam sunatan hasanatan. Tayib, antum tahu sudah bisa baca hadis ini. Masya Allah, yang tetap menjaga istiqomah kemudian ditiru, dicontoh oleh yang lainnya, maka antum yang dicontoh ditiru ini dapat pahala kebaikan daripada orang-orang yang mencontoh yang lainnya. Masya Allah, khair kabir. Nah, fadilah azimah, keutamanya besar. Selain dia mendapatkan pahala sholat sunnah yang dia kerjakan, ditambah lagi pahala dikarenakan dia dicontoh oleh orang lain. Ya, tambah lagi pahalanya berlipat ganda. Barakallahu fikum. Tapi tentunya kebalikannya, na'udzubillah, kalau sampai menjadi contoh yang jelek, ya, contoh yang jelek, terbiasa keluar, barakallahu fikum, enggak sholat sunnah, akhirnya dicontoh, diikuti oleh kawan-kawannya, menjadi contoh yang jelek seperti ini, wali'udzubillah, ya, barakallahu fikum. Ya, kepada para santri, ya, untuk dijaga kesadaran untuk menjaga amalan ini, barakallahu fikum. Dan tentunya kita minta tolong kepada para musyrifin untuk bersabar, ya, untuk terus-menerus bersabar, mengingatkan, menegur para santri, ya, yang keluar tanpa ada uzur, tanpa ada hajat, terbiasa meninggalkan sholat sunnah, ya. Nah. Sehingga pun juga demikian ketika antum yang angkatan tahun ini, ya, sudah terbiasa menjaga sholat sunnah ini, kemudian di tahun-tahun yang berikutnya, tahun yang akan datang dan tahun yang akan datang lagi, kemudian ini sudah terbiasa dikerjakan tanpa ada suruhan, enggak diperintahkan lagi, sudah terbiasa, maka akan menjadi contoh bagi adik-adik antum yang lainnya nanti, tahun depan, tahun depannya lagi. Antum sekali lagi dapat pahala sunnah hasanah ini. Jadi teladan antum, jadi contoh. Oh ya, Masya Allah, di Ma'had Ibnu Umar ini santrinya sudah terbiasa mengerjakan sholat sunnah rawatib, sehingga yang baru-baru, tahun depan, tahun yang akan datang, pun juga mencontoh antum, karena antum sudah terbiasa mengerjakan sholat sunnah rawatib ini. Sekali lagi, dapat pahala yang berlipat ganda, karena antum ditiru, dicontoh oleh santri yang lainnya, yang baru nanti, di tahun yang akan datang. Keutamaan, barakallahu fikum. Sudah terbiasa, sudah terbentuk kebiasaan yang baik. Dan juga sekali lagi kita harapkan ini tidak terlepas dari peran daripada para musyrifin. Jazakumullahu khairan, untuk terus-menerus bersabar, mengingatkan, menegur. Sudah diingatkan Ustaz, iya diingatkan terus, ya. Selama kita di sini, selama ada santri di sini, selama ada musyrif di sini, maka selama itu pula musyrif pun juga demikian seterusnya, untuk terus mengingatkan, menegur para santri ini. Bukan sekali dua kali saja. Nah, demikian pula para musyrifah di sana, ya, di ma'had akhwat sana, barakallahu fikum. Ini tolong diperhatikan. Yang kedua, udah yang kedua nanti aja, kapan-kapan aja, ya. Barakallahu fikum. Yang kedua ini kita masuk ke sini, ya. Kita lanjutkan materi kita. Penemu kepada gurunya. Yang pertama dulu sudah saya terangkan. Apa itu, ikhwan? Hendaknya melihat, memilih guru yang akan kita ambil ilmunya, ya. Sudah kita bahas pada waktu itu, alhamdulillah cukup panjang lebar terkait dengan masalah ini, di mana ini merupakan sekaligus selain adab salaf kita, ini pun juga demikian thariqah salaf kita di dalam menuntut ilmu, mencari, melihat, memilih guru yang akan kita ambil gurunya, ilmunya tersebut, ya. Nah. Alhamdulillah. Yang kedua, ayyankada, ini sebelumnya ya, kita bacakan dari kitab Tadhkiratul Sami' wal Mutakallim, ya. Tadhkiratul Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim, ya. Fi Adabil 'Alim wal Muta'allim, ya. Nah, tulisan kitab dari Al-Alamah, al-imam yang masyhur yang dikenal dengan Ibnu Jama'ah, ya. Ibnu Jama'ah. Nah. Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Jama'ah, ya. Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Jama'ah Al-Kinani. Nah. Yang dikenal dengan Ibnu Jama'ah. Barakallahu fikum. Taib yang kedua, ya, poin yang kedua, kita langsung melanjutkan dari apa yang telah kita sampaikan pada waktu yang lalu. An yanqada li syaikhihi fi umurihi. An yanqada li syaikhihi fi umurihi. Ya. Membantu urusan gurunya, ya. Membantu urusan gurunya. Ini pun juga demikian, pada waktu itu sudah sempat ana sampaikan sedikit, ya. Poin kedua ini sudah sempat ana sampaikan pada waktu itu. Taib, membantu urusan gurunya. Nah, ini ya, yang kedua ini ya. Barakallahu fikum. Artinya kita hendaknya selalu siap, ya, selalu siap untuk selalu membantu, ya, keperluan guru kita, ya. Nah, mudah, ringan tangan, ya, untuk membantu berbagai macam bentuk keperluan guru kita, ya. Nah, apa yang dibutuhkan hendaknya kita tanggap, ya, cepat untuk mengerjakannya, ya. Nah, mungkin gurunya perlu dibantu ini, perlu dibantu itu, ya, bukan perkara yang tercela, bahkan ini dihasung, ya, dihasung untuk membantu gurunya. Jangankan kepada gurunya, kepada manusia biasa saja, ya, Islam ini menghimbau, menghasung untuk membantu orang lain, ya, kepada temannya atau juga kepada orang secara umum, ya, dihasung dalam Islam itu membantu orang lain, apalagi kepada gurunya yang telah membimbingnya, yang telah mengajarinya berbagai macam ilmu, ya, yang menjaganya, misal di ma'had ini pun juga demikian, diperhatikan bagaimana aktivitas antum, diperhatikan bagaimana kesehatan antum pun juga demikian, diperhatikan bagaimana prestasinya pun juga demikian, diperhatikan oleh gurunya, ini kok menurun, ada masalah apa ini kok prestasinya menurun, kenapa anak ini di kelas, di halaqah kok suka melamun, mungkin karena ini, mungkin karena itu, diperhatikan. Makan pun juga demikian, antum juga diperhatikan, bagaimana supaya tetap bergizi makanannya, vitamin dan seterusnya agar tetap selera, ya. Sehingga di sini bahkan, ya, para guru antum itu bisa dikatakan lebih daripada orang tua, ya. Orang tua masya Allah memberikan, mencukupi berbagai macam kebutuhan kita, makan, minum dan yang lain-lainnya. Tapi para guru lebih daripada itu pun juga bahkan menyampaikan ilmu, memberikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada antum, ya. Barakallahu fikum. Bagaimana supaya aman, nyaman, ya? Bagaimana supaya kegiatan belajar mengajar ini teratur, rapi? Itu terus diperhatikan, ya. Rapat-rapat, evaluasi, diperbaiki dan seterusnya. Nah, dan berbagai macam perkara yang bisa membantu menunjang belajarnya antum itu pun juga demikian diusahakan, diupayakan, ya, supaya belajarnya enak, tenang, nyaman, lancar begitu. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian juga wala yakhruj an ra'yihi, dan tidak keluar dari pendapatnya, wa tadbirihi, dan bimbingannya. Tidak keluar dari pendapatnya dan bimbingannya, ya. Nah, wala yakhruj an ra'yihi wa tadbirihi, dan tidak keluar daripada arahan-arahan gurunya, tidak keluar daripada bimbingan-bimbingan gurunya, ya. Nah, seperti tadi dikatakan, disampaikan, dinasehatkan agar senantiasa menjaga sholat rawatib misalnya, ya, tetap dilaksanakan, tidak keluar daripada bimbingannya, ya. Barakallahu fikum. Berbagai macam kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-hari, rutinitas sehari-hari, ya, bangun tidur jam sekian, di masjid juga harus sudah jam sekian, nanti belajar ini harus begini, harus begitu, ya, itu semua harus ditaati, diikuti, ya. Nah, walhasil berbagai macam bentuk arahannya, nasihatnya diikuti, jangan keluar daripada bimbingannya. Saya ketika antum di halaqah-halaqah, ya, ketika tasmi', setoran, hafalan baru, ataupun juga murojaah, guru antum, pembimbing antum memberikan bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, ini dihafal lagi ya, ini diulangi lagi ya, ini antum belum lancar, besok disetorkan lagi, ikuti. Jangan marah. Jangan gerundel. Wah, ini sudah hafal, disuruh ngulangi lagi. Memang gerundel di hatinya. Ini mayas loh. Tidak baik yang seperti itu. Bukan adab thalibul ilmi yang seperti itu. Ya. Nah. Atau juga yang lain-lainnya, halaqah yang lainnya, halaqah ilmu yang lainnya, akidah, tauhid, bahasa Arab misalnya, antum disuruh mengerjakan PR oleh gurunya, kerjakan ini halaman sekian, harus selesai, besok dikumpulkan. Wah, ini berat sekali PR-nya ini. Kerjakan saja, bismillah. Ya. Selalu mengikuti bimbingan arahan gurunya. Ya. Jangan suka bantah. Jangan suka melawan. Sudah, ikuti saja. Baik. Tentunya ini dibatasi selama arahannya, nasihatnya itu di dalam perkara untuk mentaati Allah, dalam perkara kebaikan, ya. Kalau perkara yang maksiat maka tidak ditaati. Nah. Bal yakunu ma'ahu kal maridi ma'a tabibil mahir. Akan tapi tetap terus bersamanya, tetap terus mengikuti bimbingannya, arahannya terus diikuti terus, ya. Barakallahu fikum. Seperti orang yang sakit ketika berobat kepada dokter, ahli, spesialis, ya. Kan begitu orang yang sakit ketika berobat ke seorang dokter, ya. Sakit mah, sakit lambung, bagaimana? Kemudian dikonsultasikan ke dokternya, apa masalahnya? Kenapa ini? Jangan begini, jangan begitu, jangan makan ini, jangan makan itu. Hendaknya begini, hendaknya begitu. Kan terus diikuti oleh orang sakit ini kalau ingin sembuh. Nah, seperti itu murid terhadap gurunya. Seperti orang yang sakit ketika berobat kepada seorang dokter. Nah. Fayushawiruhu fima yaksuduhu. Sehingga, ya, lalu dia senantiasa bermusyawarah, ya. Bermusyawarah terhadap perkara yang diinginkan, ya. Lalu dia bermusyawarah, ya, dengan gurunya dalam perkara yang diinginkan. Taib. Nah, mungkin antum ada sesuatu, ya, ada kendala dalam belajar, ya, dikonsultasikan, dimusyawarahkan dengan gurunya. Ini saya begini, ini saya begitu. Kendala saya ketika belajar ini, itu, dan seterusnya. Saya enggak punya kitab, saya terlambat ini, dan seterusnya. Bermusyawarah, dicarikan solusinya, ya, oleh gurunya. Barakallahu fikum. Nah. Nah ini, dalam perkara-perkara yang dia inginkan, hendaknya senantiasa bermusyawarah dengan gurunya. Baik. Wa taharra ridahu, dan mencari keridoannya, ya. Mencari keridoannya. Ya. Nah, minta keridoannya, kerelaannya. Nah. Fima ya'tamiduhu, ya. Fima ya'tamiduhu, dalam perkara yang dia lakukan, ya. Nah. Artinya mencari izin dulu dari gurunya, ya. Mungkin mau pulang antum izin, ya. Ada hajah, ada keperluan, ada perkara yang daruri dengan keluarga, dengan orang tua. Datang kepada gurunya, ya, musyawarah, minta izin, ini begini, umi sakit, bagaimana nih ustadz, begini begitu, bagaimana bagaimana, ya, dan juga apa, minta kerelaannya, keridoannya, minta izin dari guru tersebut, ya, jangan kemudian langsung hilang begitu, jangan langsung kemudian pergi begitu saja, tidak sama sekali, bukan adab, ya, nah. Barakallahu fikum. Atau mungkin ketika hari-hari efektif, hari-hari aktif, hari-hari belajar, tiba-tiba datang orang tuanya ke ma'had misalnya, ya, ini menyalahi aturan, menyalahi aturan. Hari Rabu misalnya, ini hari aktif, begini-begini. Orang tuanya pun begini kurang paham dengan kondisi, dengan keadaan. Akhirnya keluar dengan sang anak ini. Ke mall misalnya, ke pasar. Beli ini, beli itu, dan seterusnya. Tanpa izin kepada musyrif. Tanpa izin kepada gurunya. Tanpa izin kepada orang yang bersangkutan. Ya, ini pun juga demikian. Menyalahi aturan, bukan adab yang baik. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Antum di sini dalam pengawasan, pemantauan, tanggung jawab kami, ya, bukan seenaknya keluar. Kalau kemudian keluar ada apa-apa, maka tentunya para ustadz yang bertanggung jawab di ma'had ini akan dimintai pertanggung jawabannya. Duh, gimana anak saya ini, kok bisa lepas, kok bisa keliaran, kok bisa kesana, kok bisa kesana? Bagaimana anda, bagaimana antum, ngapain antum di sini? Kita yang akan kesulitan nanti, ya. Barakallahu fikum. Baik, kemudian berikutnya juga masih poin yang kedua, ya. Wayubalighu fi hurmatihi. Wayubalighu fi hurmatihi. Dan memaksimalkan di dalam memuliakannya. Bersungguh-sungguh, ya, atau memaksimalkan dalam memuliakannya, atau bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh dalam memuliakannya, memuliakan guru tadi. Bersungguh-sungguh, ya. Nah, perlu kesungguhan, ya, untuk memuliakan dan untuk menghormati guru kita, ya. Nah. Perlu perhatian dari kita, ya. Diperlukan kesungguhan, ya, keseriusan, ya, untuk menghormatinya, untuk memuliakannya, ya, sehingga kita enggak lalai, ya. Nah, barakallahu fikum. Dalam segala keadaan, ya, segala keadaan, barakallahu fikum, memuliakannya, mengucapkan salam pada gurunya, ya, Naam. Barakallahu fikum. Ataupun jaga yang lainnya, berbagai macam bentuk penghormatan kepada gurunya. Ya. Harus bersungguh-sungguh berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa menghormati guru kita. Nah. Wa taqarrabu ila Allah Ta'ala bi khidmatihi. Wa taqarrabu ila Allah Ta'ala bi khidmatihi. Dan bertakarrub kepada Allah dengan berkhidmat kepadanya, ya, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan cara berkhidmah, ya, dengan berkhidmah kepada gurunya. Artinya berkhidmah, selalu membantunya, ya, selalu membantu gurunya, ya, selalu mentaati perintah gurunya, ya, selalu mendengarkan arahannya dan nasihatnya. Ini semua diniatkan untuk apa, ikhwan? Untuk taqarrub kepada Allah, ya, untuk beribadah kepada Allah, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Berkhidmat kepada guru. Barakallahu fikum. Ya. Naam. Sehingga kalau niatannya seperti ini, bukan seperti orang mengatakan sopan blangkon. Ngerti sopan blangkon? Hah? Enggak ngerti sopan blangkon. Blangkon itu antum tahu? Ya, ini kupluknya orang Jawa itu, ya. Di sini Masya Allah dari depan indah, alus, batik-batik, ya. Di belakang bagaimana? Di sini jedol di sini, ya. Ya. Di sini jedol, di sini mentol, di sini, ya. Memang begitu modelnya, gayanya. Kalau antum tahu kan, antum tahu insya Allah, ya. Tapi kata orang apa? Sopan blangkon. Di depan Masya Allah. Artinya apa? Di depan Masya Allah, sopan, hudu, tenang, memuliakan gurunya. Tapi kalau di belakang pencilaan, kalau di belakang ngejek-ngejek gurunya, menghina gurunya, merendahkan gurunya, ini namanya sopan blangkon, orang Jawa bilang. Ya, di depan Masya Allah baik, alus begitu, ya. Tapi di belakang jendol, di belakang, ketika di belakang gurunya, akhlaknya jelek. Bukan demikian akhlak seorang murid. Tapi apa? Selalu berkhidmat kepada gurunya. Kenapa? Apa yang melandasinya? Dikarenakan dia berkhidmat kepada gurunya ini apa? Dalam rangka taqarrub kepada Allah. Dalam rangka memang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu. Bisa dipahami? Kalau bukan karena ibadah kepada Allah tadi, ini banyak. Sebagaimana yang ada mungkin di sekolah-sekolah umum, ataupun juga di pesantren-pesantren ahli bid'ah. Kalau duduk atas di depan gurunya, Masya Allah, nggih Pak Ustadz, nggih, Masya Allah tunduk gini. Nggak berani mandang gini. Lantum di sini, gini-gini datang ke gurunya, ya. Kan begitu. Kalau di pondok pesantren ahli bid'ah itu begini, nggih. Memandang gini aja nggak berani. Tapi ketika di belakang gurunya, wow, macam-macam sudah akhlaknya. Bukan seperti yang dikehendaki dalam Islam ini, ya. Barakallahu fikum. Karena apa? Karena memang niatnya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Wa ya'lamu anna dhullahu li syaikhihi 'izzun. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui, ya, dan mengetahui anna dhullahu li syaikhihi bahwasannya rendah dirinya kepada syekhnya, rendah dirinya kepada gurunya, izzun adalah kemuliaan. Izzun adalah suatu kemuliaan. Naam. Bisa dipahami? Ya. Di hadapan gurunya, ketika ada gurunya atau juga enggak ada gurunya, tetap memuliakannya, tetap rendah diri kepada gurunya tersebut, tetap tawaduk kepada gurunya, tetap menghinakan dirinya kepada gurunya. Ya, ketika dia sadar yang seperti ini bukanlah suatu kehinaan, akan tetapi justru sebagai bentuk kemuliaan. Ya. Nah. Ingat ya, merendahkan diri kepada guru adalah suatu apa? Kemuliaan, bukan kehinaan sama sekali. Ya. Menghinakan diri kita, merendahkan diri kita kepada guru kita, sekali lagi ini sebagai kemuliaan. Ya. Nah. Sehingga dengan ini kita akan jauh daripada sifat watak sombong. Ya. Jauh daripada sifat watak takabur, meremehkan orang lain, mengecilkan gurunya bahkan. Jangankan gurunya, kepada orang-orang yang lainnya, kepada manusia secara umum tidak boleh kita takabur, tidak boleh kita sombong. Ya, apalagi pada gurunya yang selalu memberikan bimbingan ilmu, menyampaikan ini, menyampaikan itu. Ya, maka merendahkan diri kepada guru itu bukanlah suatu bentuk kehinaan, tapi sebagai bentuk apa? Kemuliaan, ya. Nah. Barakallahu fikum wa khudu'ahu lahu fakhrun. Ya. Wa khudu'ahu lahu fakhrun. Ya. Dan kerendahannya kepada gurunya adalah suatu bentuk kebanggaan. Suatu bentuk kebanggaan, ya. Nah. Barakallahu fikum. Wa tawadu'ahu lahu rif'atun. Wa tawadu'ahu lahu rif'atun, ya. Dan tawadu' kepadanya, tawadu' kepada guru, ya, adalah ketinggian. Ketinggian, orang yang memiliki derajat yang tinggi, ya, seorang murid yang selalu tawadu' kepada gurunya, ya, adalah orang yang memiliki apa? Derajat yang tinggi. Mulia, tinggi kedudukannya orang yang apa? Senantiasa tawaduk kepada gurunya. 6. Barakallahu fikum. Ha, dan ada suatu bait syair dari Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika beliau dicela, disindir atau dihina, ya, oleh yang lainnya, dikarenakan apa? Ala tawadu'ihi lil ulama. Dikarenakan tawadu'nya Imam Syafi'i kepada para ulama. Ya. Artinya apa? Imam Syafi'i memiliki sifat yang tawadu', selalu rendah diri, menghinakan dirinya kepada para ulama, kepada para gurunya. Ya. Dikarenakan hal ini, dikarenakan sikapnya beliau seperti ini, itu beliau dihina, direndahkan oleh yang lainnya. Ngapain kamu begitu? Ngapain kamu begini-begini? Ya, dicela oleh yang lainnya. Karena apa, ikhwan? Sekali lagi, dikarenakan Imam Syafi'i memuliakan gurunya, dikarenakan beliau merendahkan dirinya, menghinakan dirinya kepada gurunya tersebut. Ya, maka Imam Syafi'i mengatakan, ahinu lahum nafsi, fahum yukrimunaha, walan tukraman nafsul lati la tuhinuna. Ya. Ahinu lahum nafsi. Ahinu lahum nafsi. Aku menghinakan jiwaku kepada mereka, ya. Menghinakan diriku kepada mereka. Kepada siapa? Kepada para ulama, kepada gurunya tersebut, ya. Kepada para gurunya. Maka bagaimana? Apa balasan yang beliau dapatkan? Fahum yukrimunaha. Ya, fahum yukrimunaha, maka mereka memuliakan jiwaku tadi, memuliakan diriku, ya. Nah. Barakallahu fikum. Kata beliau, walan tukraman nafsu allati la tuhinuha, dan suatu jiwa tidak akan dimuliakan, ya. Ya, suatu jiwa tidak akan dimuliakan yang tidak menghinakan jiwanya, ya. Yang tidak menghinakan jiwanya. Barakallahu fikum. Walan tukraman nafsul lati la tuhinuha, dan suatu jiwa tidak akan dimuliakan, ya, jiwa yang bagaimana? Jiwa yang tidak menghinakan dirinya. Sombong, takabur, ya. Meremehkan orang lain, apalagi meremehkan gurunya, ya. Maka ini balasan kepada orang-orang yang selalu tawadhu', rendah diri, menghinakan dirinya, maka juga demikian justru Allah akan memuliakannya. Allah akan meninggikannya, Allah akan mengagungkannya. Ya. Ma tawadhu'ahu illa rafa'ahu Allah, kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang itu tawadhu' kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Karena sudah isya, insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini dulu. Barakallahu fikum. Ini adab yang kedua, ya, poin yang kedua daripada adab seorang talib kepada gurunya. Naam. Wallahu barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.